Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab atau kutaib Asbabu Sa'adatil Usrah, risalah yang menerangkan kepada kita bagaimana bimbingan para ulama tentang sebab-sebab untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Dan alhamdulillah, kajian demi kajian dan pertemuan demi pertemuan telah kita sebutkan beberapa sebab untuk seseorang bisa mendapatkan ketenteraman dan kenyamanan, ya, demikian juga kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka insyaallah ta'ala kita akan menyambung, ya, sebab-sebab yang lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan tadi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa min asbabi sa'adatil usar an yaquma ta'awunu baina afradil usrati 'alal khair. Bahwa di antara sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah menjalankan ta'awun, saling tolong-menolong antara anggota keluarga, ya, dalam kebaikan. Maka ini harus dijalankan apabila kita mengharapkan dan mendambakan kebahagiaan dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Maka jalankan, praktekkan ini, at-ta'awun 'alal khair baina afradil usrah, yaitu biasakan kerjasama dalam kebaikan antara masing-masing dari anggota keluarga. Wa an yahrisa zawjani ala dhalik, terlebih dari dua pasangan suami dan istri harus kompak, sama-sama semangat untuk saling bekerja sama, saling bahu membahu, bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan. Hasalatir rahatu wassurur, sehingga akan didapatkan kebahagiaan, ya, dan kegembiraan di tengah keluarga. Nah, sehingga ini di antara sebab-sebab utama untuk bisa mendatangkan barakah dalam sebuah keluarga, yaitu terciptanya kebaikan, ya, di tengah keluarga, di dalam rumah, ya, dalam kehidupan suami dan istri berserta dengan anaknya. Dan ini termasuk buah, ya, dan manfaat dari upaya anggota keluarga untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperhatikan apa-apa yang Allah wajibkan, ya, mempelajari hal-hal yang disunnahkan, ya, dan mempelajari apa yang Allah haramkan, yang Allah makruhkan, sehingga betul-betul dijalankan, ya, hukum-hukum Allah di dalam sebuah keluarga. Dan ini termasuk, ya, upaya untuk ta'awun, sehingga kebaikan akan tercipta dalam sebuah keluarga, ya, apabila masing-masing dari anggota keluarga saling ta'awun, kerjasama, ya, saling menopang. Ta'ammalu ma'i amran arsyada ilaihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fihi ladzatun min a'dhamil ladzati dunya. Perhatikan, ya, tentang satu perkara yang merupakan bimbingan Nabi kepada umatnya, yang apabila seseorang menjalankannya akan meraih kelezatan, kenikmatan, bahkan lebih nikmat daripada kelezatan dunia. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi rahimahullahu, rajulan qama minal lail fa shalla wa iqadha imra'atahu fasallat fa in abad nadaha fi wajhiha alma. Semoga Allah merahmati seorang suami ketika dia di malam hari bangun, kemudian mengerjakan salat, lalu berusaha untuk membangunkan istrinya sampai dia mengerjakan salat, ya. Namun apabila ketika dibangunkan istrinya tadi enggan, mungkin saking ngantuknya, maka sang suami nadhaha fi wajhiha alma, ya, sang suami tadi memercikkan air, ya, ke wajah, ya, ke muka sang istri. Nah, sehingga istrinya pun bangun mengerjakan salat. Ya. Ini di malam hari. Terlebih ketika suami tahu, ya, sang istri belum mengerjakan salat, salat fitir, ya. Kemudian masih ada tersisa waktu menjelang subuh, dibangunkan, ya, diingatkan. Ini termasuk ta'awun alal khair, kerjasama dalam kebaikan. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa iqadat zawjaha fa shalla. Demikian juga kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, ketika di malam hari dia bangun mengerjakan salat dan berusaha untuk membangunkan sang suami sampai dia mengerjakan salat. Fa in aban nadahat fi wajhihi alma. Namun ketika sang suami enggan untuk bangun, ya, maka sang istri pun memercikkan air ke muka sang suami sampai dia bangun, kemudian mengerjakan salat. Nah, ini juga termasuk kepedulian sang istri terhadap suaminya. Ya, rasa segennya, rasa cintanya kepada sang suami tidak menghalangi untuk al-amru bil ma'ruf, mengajak suaminya kepada kebaikan, ya, mengingatkan suaminya kepada kebaikan. Ini penting untuk ditegakkan, sehingga hal ini akan mendatangkan barakah, ya, kebaikan di tengah sebuah keluarga, sehingga Allah pun akan memberikan kebahagiaan dan ketentraman di tengah keluarga tadi. Ma ajmal hadha ta'awun 'alal khair, sungguh indah, ya, kerjasama kebaikan yang tadi dijalankan. Yaqumu ar-rajulu fa yusalli min al-lail wa la yahrum ra'atahu min hadzal khair. Ketika, ya, sang suami tadi bangun di tengah malam salat, maka dia pun tidak mengharamkan sang istri untuk ikut sholat, ya, ikut andil. Bal yuqidhuha, bahkan sang suami tadi membangunkan sang istri. Fa in abad akhadha ma'an fa wada'ahu fi wajhiha min ajli an tastayqidha. Sehingga kalau sang istri tadi enggan untuk bangun, maka sang suami pun mengambil air kemudian diletakkan ke muka sang istri. Ya, untuk apa? Agar dia bangun. Ya, ya tentunya airnya sebatas. Ya. Ya, kira-kira orang yang tidur itu sadar, ya. Jangan sampai kebanyakan. Kayak nyiram bunga. Ya. Apalagi ya diletakkan di tempat-tempat yang rawan. Seperti apa? Telinga, ya jangan. Ya ada sebagian ya berlebihan, ekstrim. Bangunkan temannya, ya kadang ada sebagian santri. Ya ini biasaan kalau diciprati air mukanya itu malah asyik dia. Akhirnya apa? Ya, yang dikasih air dari telinganya. Ya, na'udzubillah. Ya. Bukannya bangun, ya. Lebih dari bangun. Ya. Kaget malah kelahi. Ya, ini juga menyinggung, tentunya dolim, berbahaya. Ya, tidak dibolehkan. Namun sekedarnya. Ya, sekedarnya saja. Wal mar'atu taqum minal lail fa tusalli wa tuqidu zawjaha fa in aba akhadhat ma'an fa nadhahathu fi wajhihi. Demikian pula sebaliknya, ketika sang istri bangun di tengah malam, ya, kemudian melihat sang suami tidur pulas, ini sudah mau adzan tinggal 15 menit, 30 menit. Ya, kalau dibiarkan nanti pas adzan, ya kelewatan, belum sholat witir, belum sempat sholat malam, dibangunkan. Ya, dibangunkan. Kalau enggak bisa tengah malam, sepertiga malam, ya minimal beberapa menit sebelum adzan subuh. Sehingga betul-betul adzan subuh telah dikumandangkan dalam kondisi anggota keluarga, terkhusus suami dan istri sudah segar bugar. Kenapa? Karena sudah sholat malam, sholat witir. Sehingga esok harinya luar biasa, fresh, ya, segar, ya. Dan itu bisa kita rasakan. Ya beda kalau malam harinya itu, ya, kosong dari ibadah, nggak ada waktu, meskipun sedikit untuk ibadah, nggak ada sholat witir, nggak ada sholat malam. Wala baca Quran, itu biasanya siang harinya sumpek, lemes, subuh juga untuk sholat subuh malas, berat, ya ini. Nah, namun ketika sebelumnya didahului dengan ibadah, maka ini melahirkan semangat ibadah yang berikutnya. Ini termasuk barokah, ya, kebaikan dari sebuah kebaikan. Nah, fayafrahu bihada, ya, maka ataupun innaha usratun qamat 'ala at-ta'awuni 'ala al-khair fayafrahu bihadza, sehingga kalau demikian sebuah keluarga dibangun di atas kerjasama dalam hal kebaikan, maka niscaya keluarga tadi akan mendapatkan kebahagiaan. Amma idza lam taqumil usratu 'ala at-ta'awuni 'ala al-khair qad yasuru kama yasurul burkan wala tatahaqqaqu as-sa'adah. Ya, namun sebaliknya, kalau sebuah keluarga tidak menerapkan kerjasama, gak ada kerjasama sama sekali dalam kebaikan, ya, maka apa yang terjadi? Berantakan keluarganya seperti, ya, gunung meletus, ya, hancur, ya, seperti kapal pecah katanya. Ya, memang gak ada kapalnya dalam rumah, adanya kapal-kapalan. Tapi ketika antar suami dan istri tambah lagi, ya, anak-anaknya nggak ada kerjasama dalam kebaikan, carut marut, hancur berantakan, ya, hilang berkah pada keluarga tadi. Nah, nggak ada kebaikan, ya, nggak ada kebaikan ataupun kebahagiaan. Taib, ini sebab, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu apa? Menegakkan atau menerapkan ta'awun alal khair. Yang berikutnya, wa inna min asbabi sa'adati fil usrah ay yakuna rajulu multaziman bimanhaji salihin fi muamalati usratihi. Termasuk juga, ya, sebab untuk meraih kebahagiaan sebuah keluarga, hendaknya seorang suami itu komitmen dengan manhajus salihin dalam bermuamalah, ya, berinteraksi dengan keluarganya, anak dan istrinya. ya, ini suami punya peranan penting sebagai qudwah, ya, sebagai figur teladan bagi anggota keluarganya, suami dan istri. Bagaimana istri lihat suaminya, bagaimana anak-anak ya lihat suaminya. Kenapa? Suami sebagai panutan, ya. Gimana tipe, ya, dan model gaya seorang istri, ya. Lihat saja tipe dan gaya suaminya, kurang lebih, ya. Kenapa? Karena yang bergaul setiap hari hampir-hampir 24 jam dengan istri adalah suami, ya, adalah suami. Sehingga, ya, ketika Allah telah menyatukan dan mempertemukan antara suami dan istri dengan ikatan pernikahan, akan bertambah erat dan kuat ikatan tadi, ya, sehingga berarti ada kecocokan, adanya kemiripan dan kesamaan dari sisi sifat dan perangai, meskipun ya ada hal-hal lain yang berbeda, namun secara umum ada kemiripan sehingga cocok sampai menikah, ya. Sehingga apabila sang suami dia berusaha untuk komitmen dengan cara-cara interaksi muamalah yang syar'i dalam bergaul, ya, dengan anggota keluarganya, dengan anak dan istrinya, maka insyaallah ta'ala ini diantara sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Fayakuna mahmudas sirah, sehingga sang suami tadi memiliki cara hidup yang bagus, yang terpuji. Tayyibas sarirah, demikian juga memiliki hati, ya, yang bagus, akidah yang lurus. Sahlan rafiqan bizaujatihi wa auladihi, ya, di mana sang suami punya tipe orangnya itu gampangan, mudah, ya, plongan, ya. Nah, bukan tipe yang grundelan, ya, balas dendaman, bukan. Tapi sang suami hendaknya menjadi figur teladan. Sahal orangnya itu, mudah, ringan tangan. Ya, bukan ringan tangan, ya, suka nempeleng, ya, dikit-dikit pok, dikit-dikit pak, ya. Nah, bukan itu, tapi sahal, mudah, ya, ringan yang positif. Nah, ringan untuk memberikan nasihat, ringan untuk memberikan teguran, ringan untuk senyum, ya, mudah untuk ngobrol, berdialog, ya, dengan anggota keluarganya, anak dan istrinya. Rafiqan bizaujatihi, lembut dengan istrinya, enggak kasar, ya. Istri itu, ya, sang wanita, ya, memiliki sifat, ya, fitrah, yaitu suka untuk dilembuti, ya, biar dari sisi materi, ya, tidak berlebihan, pas-pasan, bahkan mungkin kurang, tapi akan tertutupi dengan sikap lembutnya sang suami, ya. Tapi meskipun sang istri, ya, diberikan fasilitas semuanya, dikasih, ya, apa yang diminta, diberi, tapi kalau sang suaminya kasar, ya, sumpek istri, ini yang berlebihan, ya. Ini yang serba dicukupi lah, gimana, ya. Dari sisi kebutuhan pas-pasan, bahkan mungkin kurang, tambah lagi kasar, ya, nggak ada yang enak. Nah, tambah sumpek, ya, tambah sumpek, ruwet, ya, pikiran sang istri. Namun ketika sang suami itu rafiq, lembut dengan sang istri, demikian juga dengan putra-putrinya, maka akan mendatangkan kebahagiaan, ya, senyuman dari sang istri, ya, ketawaan dari sang anak. Rahiman bihim, dan penyayang kepada mereka semuanya. Warifku makana fi syai'in illa zanah, wa manuzi'a min syai'in illa syanah. Karena yang namanya sifat kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasi sesuatu itu, bertambah indah. Ya, mungkin suaminya enggak terlalu tampan, ya, namun ketika sang istri melihat, ya, sang suami demikian lembutnya, santun ketika berbicara, enggak pernah marah ya. Kalaupun marah ya paling angkat suara dikit ya dengan muka yang agak serem ya, sudah paling pol itu. Paling banter, enggak pernah ya. Sampai kayak supporter sepak bola teriak-teriak ya di rumahnya karena saking marahnya, enggak ada. Sang suami santun dalam berbicara. Kenapa? Ini dia komitmen dengan prinsip-prinsip salaf dalam bermuamalah, berinteraksi dengan keluarganya. Dan sebaliknya, ketika sifat kelembutan ini dicabut dari sesuatu, ya maka pasti akan merusak sesuatu itu. Ya tadi, ya, kehidupan keluarga menjadi berantakan, kacau. Ya. La yukallifuhum syatata, di mana sang suami tidak membebani anggota keluarganya, anak dan istrinya dengan sesuatu yang berlebihan. Wa yuwaqqinu nafsahu ala qabul munaqisat minhum, dan sang suami juga siap ya untuk menerima masukan dan usulan dari anggota keluarganya, meskipun tentunya ya dilihat usulan, masukan, saran dari anggota keluarganya ya. Oleh karena itu, seperti yang pernah kita sebutkan pada pertemuan dahulu, ya bahwa hendaknya dalam sebuah keluarga itu ada pertemuan lah ya antara suami dan istri, bincang-bincang santai, enggak perlu rapat ya, tapi kumpul ya dalam satu tempat ya, mungkin sang anak juga ikut nimbrung di situ ya, yang sudah bisa diajak ngobrol ya, dimintai sarannya, usulannya juga silahkan didudukkan. Kalau enggak ya minimal kumpul ada di situ, mungkin masih sedang mainan, tidak mengapa ya, suasana santai ya antara anggota keluarga, suami, istri dan anak-anaknya. Nah, maka di sini sang suami harus bijak, siap untuk menerima kritikan dan masukan, saran dari seluruh anggota keluarganya. Ya, tinggal dilihat mana yang sesuai, bisa dijalankan, tidak bertentangan dengan syariat, mana yang enggak. Ini semuanya di bawah kendali sang suami. Idza ra'a min imra'atihi syai'an yakrahu, dzakkara nafsahu bimahasiniha. Sehingga kalau misalkan selama berinteraksi dengan sang istri, suami melihat pada sang istri ada sesuatu yang dia enggak suka, maka hendaknya sang suami mengingat ya kebaikan-kebaikan sang istri. Kadang kita yang lupa ya. Istri kita mungkin menampakkan sikap yang kurang sreg dengan kita, atau melakukan satu perbuatan yang enggak pas sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Masak mungkin kurang manis, kita tipe orang yang suka garam. Atau sebaliknya ya, kita tipenya ya suka masakan yang manis, istri kok malah keasinan ya. Kita pengennya itu istri itu senyum terus ya, ternyata suatu hari kok agak masam. Nah, kalau kita mendapati pada sang istri ada sikap-sikap yang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ingat kebaikan-kebaikan istri. Kalau gak ada istri, rumah ini lebih berantakan daripada ini. Kalau gak ada istri, anak kita siapa yang ngasuh? Kalau gak ada istri, siapa yang masakin makanan ya untuk kita ya, sebagai suami? Demikian pula anak-anak kita. Kalau gak ada istri, siapa yang membersihkan rumah ini? Siapa yang menyiapkan ya, tempat tidur, membuka jendela, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan istri. Tambah lagi dengan istri, kita mendapatkan ketenangan. Ingat kebaikan-kebaikan istri. Ya, sehingga yang awalnya marah, emosi, gak terima, langsung teredam. Oh iya memang, ternyata masih banyak kebaikan sang istri. Demikian juga sebaliknya. Ya. Wa idza ra'a zallata min waladihi dzakara nafsahu bima fi waladihi min khair. Demikian pula sang suami, ini praktek ya. Sang suami yang menjalankan atau mengikuti prinsip salaf dalam bermuamalah dengan anggota keluarganya. Apabila sang suami melihat kesalahan pada sang anak, maka hendaknya dia mengingat kebaikan pada sang anak tadi. Ingat dulu mereka gak ada, kita pengen punya anak. Ya, kemudian tiba-tiba anak kita kok ya bermain, kemudian diingatkan, dinasihati, kok ngeyel, gak terima. Kadang ya namanya anak-anak belum bisa mencerna, belum bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga nak diingatkan, jangan main ke jalan, terus saja main. Ya, sudah ditarik ke pinggir jalan, ke tengah lagi. Ya. Atau anaknya suka main di comberan, di selokan, sampai belepotan, hitam. Ya. Waduh, anak saya nakal sekali. Dipakpok-pakpok. Masya Allah. Kalau kita bisa mukul anak kita, itu bukan kemuliaan. Dan gak akan jadi juara. Kelahi sama anak itu. Ya, masih mungil. Ya. Masih kecil, tulangnya jerapuh. Ya. Dagingnya masih empuk. Ya, teganya kita pukul. Ingat sebelum mereka ada lahir ke dunia, betapa pengennya kita punya anak. Ya. Namun ternyata ketika mereka lahir, kita telantarkan, kita aniaya, kita siksa. Oh, jangan. Ketika melihat ya ada ketergelinciran, kesalahan pada anak-anak kita, ingat kebaikan-kebaikan mereka. Ya, kita merasakan senang, terhibur dengan adanya anak-anak. Sumpek ya, memikirkan pekerjaan ya, memikirkan ya kesibukan di kantor, di luar sana, jualan, usaha ini, usaha itu. Ngelihat anak, Masya Allah, tenang ya. Terhibur dengan senyumnya anak ya, yang giginya baru 2, baru 3, Masya Allah. Terhibur ya, dengan ketawanya mereka, terhibur. Ini kebaikan dia, kebaikan anak-anak kita kepada kita. Ingat, ingat ini. Sehingga kejengkelan kita dengan anak-anak kita teredam. Baik, fala yashqa fi isratihi, maka sang suami pun ya tidak merasakan sempit bersama dengan keluarganya. Wala yushqi usratahu, dan tidak menyulitkan, mempersempit ruang gerak anggota keluarganya. Ya'lamu annal mar'ata dha'ifah, sang suami pun faham yang namanya wanita itu adalah lemah. Ya. Wa annahu akhadha bi amanatillah, dan sang suami ketika telah mengikat perjanjian, sumpah setia untuk ya mempersunting, menjadikan dia sebagai istri, itu pun diambil sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yadhlimuha abadan, maka sang suami pun tidak mendzaliminya sama sekali. Yasturu 'alal mar'ati, ya, dan menyimpan rahasia sang istri. Wala yansyuru asraraha, dan tidak menyebarkan rahasia-rahasianya. Nah, ini penting yang seperti ini. Ya, menjaga rahasia sang istri. Sebutkan ya dalam hadis yang sahih rahu Muslim, ya, ketika Nabi menyebutkan, inna min syarrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah, ar-rajulu yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru sirroha. Termasuk, kata Nabi, manusia yang paling buruk, yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya ya pada yawmul qiyamah adalah seorang laki-laki, seorang suami yang mendatangi ya, istrinya sampai terjadi hubungan, kemudian dia menyebarkan rahasia itu di depan orang, cerita yang sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat ya rahasia ya intern ya keluarga, sehingga tidak boleh untuk disebarkan. Ada sebahagian ummahat ya, atau mungkin ya al-aba, kalangan suami, latah, ya. Kalau saya, ya. Nah, kalau abiku, kalau suami saya marah begini, begini, begini, ya. Maka saya begini, begini, begini. Nah, disebutkan kekurangan-kekurangan suaminya, ya. Cerita kepada yang lainnya. Bahkan diceritakan dalam kondisi ya bangga. Na'udzubillah. maka hendaknya yang seperti ini ditinggalkan. Ya, apa yang terjadi di tengah keluarga enggak semuanya harus diceritakan. Bahkan itu termasuk rahasia keluarga. Harus dijaga amanah suami, amanah istri harus dijaga bersama. Hadza min syarrin nas manzilatan yaumul qiyamah. Ini kondisi orang yang paling buruk kedudukannya pada yaumul qiyamah. Ar-rajulu alladhi yasiru 'ala manhajis salihin yudahiku ahlahu wa yula'ibuhum iqtida'an bin nabi yar'ahum li'annahu ra'in. Seseorang ya, ataupun seorang suami yang dia berjalan di atas prinsip ya, salafus salih, maka dia akan mengajak tertawa anggota keluarganya, bermain-main dengan mereka karena mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terkadang beliau bermain-main dengan Aisyah, terkadang bermain-main dengan anak-anaknya ya, bersendawa-gurau ya. Kenapa? Karena sang suami adalah ya, yang bertugas untuk menjaga mereka, pemimpin bagi mereka. La yadribu imra'atahu darban syadida, di mana sang suami ya, tidak melakukan pemukulan kepada sang istri dengan pukulan yang keras ya. La yadribu imra'atahu darban muntaqim, dan sang suami pun tidak memukul sang istri dengan ya, pukulan balas dendam ya. Nah, pukulan balas dendam, maka hendaknya seperti ini ditinggalkan. Wa innama in darabaha darabaha darba muaddibin. Kalaupun sang suami, dan itu tentunya ya, pilihan terakhir, terpaksa memukul sang istri, maka pukul dengan niat mentakdib. Ya. Tash'uru ma'ahu annahu yu'addibuha, sehingga sang istri pun merasa bahwa dia sedang ditakdib. Ya. Diajari adab oleh suaminya, bukan disakiti, sehingga nggak ada bekasnya yeah. ketika dipukul, yeah. cuma pukulan sayang. Yeah. Nah, atau mungkin dicubit, ya dicubit bagian apanya gitu, ya yeah. yang tidak sampai membekas, ya yeah. nggak sampai biru. Ya, enggak sampai menghitam ataupun merah, ya sekedar ta'dib ya. Menanamkan adab kepada sang istri. Amma idza darabaha darban intiqam fa darabaha darban wa jalladaha jaldan takhruju sa'adatu minal bait. Namun kalau misalkan sang suami tadi memukul sang istri dengan pukulan balas dendam emosi atau mencambuknya, maka akan hilang kebahagiaan dari keluarga tadi. Ya. Lebih parah lagi, sudah disiksa, habis itu malamnya digauli. Na'udzubillah. Ya. Sehingga sang istri pun merasa dia sebagai budak sek dari ya, sang suami yang jahat. Maka ini bukan dari Islam sama sekali. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, la yazlidu ahadukum muratahu jaldal abd thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Janganlah sekali-kali seseorang itu mencambuk, memukul istrinya seperti cambukan kepada seorang budak. Yaitu cambukan karena emosi, amarah, ya, jengkel, marah, dicambuk, dipukul sang istri. Namun setelah itu sang suami mendatangi istrinya di akhir malam ataupun di malam itu ya, maka ini kedzaliman, tidak dibolehkan ya. Na'am, fa idza jalladaha daqat nafsuha bihi fala yas'udu biha, sehingga apabila sang suami tipenya seperti ini, emosian, temperamental ya, suka marah ya, maka akan sempit ya kehidupan sang istri tadi, sehingga dia pun tidak akan merasakan bahagia dengan suaminya tadi. Demikian pula sebaliknya, suami enggak akan bahagia dengan istrinya. Ya, beda dengan seorang suami yang berjalan di atas prinsip salafus saleh di rumahnya, maka dia pun berusaha untuk memberikan kepada istri haknya. Ya. Naam. Tidak mencelanya ya, tidak melaknatnya. Ya. Tidak mencela anak-anaknya ya. meskipun anaknya tadi membuat jengkel dia salah, ya. Dasar kamu ini, ya. Kamu ternyata enggak jauh sama ibumu ya. Susah dibilangin kepada anaknya, ya. Enggak sepantasnya seperti ini, ya. Enggak sepantasnya. Ya. Sehingga terkadang sang anak mungkin diam, tapi dia mengingat ucapan bapaknya. Mungkin suatu ketika akan dia tirukan kepada yang lainnya, ya, mungkin kepada temannya, sehingga ya bagaimana anak, ya bagaimana bapaknya, orang tuanya, gak jauh, ya. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam ketika Nabi ditanya tentang hak seorang istri kepada sang suami. Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaina? Wahai Rasulullah, apa hak istri kepada kita sebagai suami? Atau apa kewajiban suami kepada sang istri? Kata Nabi, antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Wala tadribal wajha wala tuqabbih wala tahjura illa fil bait. Ya. Kata Nabi, apabila antut'imaha, kewajiban kamu kepada istrimu adalah engkau beri makan dia ketika engkau makan, dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika kamu memakai pakaian, dan jangan kamu memukul wajahnya, jangan memburukkannya, mencelanya, melaknatnya, dan jangan pula kamu memboikotnya, ya, kecuali di dalam rumahnya. Nah, ini adab-adab bermuamalah dengan sang istri di rumah. La yuhasib imra'atahu ala kulli syai. Janganlah seorang suami itu punya tipe hitungan, ya, perhitungan dengan istrinya dalam semua hal. Ya, semuanya diperhitungkan. Ya, semuanya diperhitungkan. Ya. Maka dalam hal ini Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, istausu bin nisa'i, hendaknya kalian wahai para suami rajin-rajin memberikan wasiat kepada istri-istri kalian, kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in, karena seorang wanita itu tercipta dari, ya, tulang rusuk, dhil'. Wa in a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu, dan dari tulang rusuk yang ada, yang paling bengkoknya adalah yang bagian atasnya. Apa namanya? Apa ini? Rusuk bagian atas. Itu yang paling bengkok. Sulbi. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Sehingga kalian wahai para suami, apabila berusaha untuk meluruskannya, berarti Anda akan mematahkannya. Kenapa? Karena dasarnya sudah bengkok. Diluruskan, ya patah. Ya, dan patahnya, ya, seorang wanita yaitu ketika diceraikan oleh suaminya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, namun kalau dibiarkan tulang tadi itu, dia akan terus bengkok. Ya, terus gimana? Ya, terus diingatkan. Ya, diingatkan. Fastausu bin nisa'i khaira, sehingga hendaknya kalian wahai para suami senantiasa memberikan wasiat kepada para wanita, para istri dengan kebaikan. Naam. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ada sebagian, ya, sang suami ini kaku dalam menyikapi istrinya. Nah, terlalu kaku. Sehingga hendaknya sang suami sadar asal penciptaan istrinya. Ya. Itu kalau dibiarkan ada kecondongan untuk menyimpang. Ya. Sehingga sang suami harus sabar, ya. Ekstra sabar, ya, dalam mendidik, membina istri, demikian pula anggota keluarganya. Wallahu ta'ala adamu bis-shawab. ada titipan pertanyaan sebelum ditutup. Apa benar dalam suatu rumah tangga suami bagaikan bos terhadap istrinya, dan istri harus bersikap seperti pembantu melayani suaminya? Apa suami bisa bersikap sewenang-wenang? Dia mau berbuat apa saja, baik di dalam rumah atau di luar rumah, ya. Ya, tidak benar yang seperti ini. Ya, karena istilah bos ini kan yang kita ketahui, ya, kebanyakannya dibawa kepada makna yang kurang baik. Ya. Nah, yaitu akan mengesankan bolehnya untuk bertindak sewenang-wenang, semaunya. Padahal di dalam Islam semuanya ada aturannya. Ya, betul, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kaum lelaki, para suami merupakan pemimpin bagi para wanita. Sehingga suami pemimpin, pengontrol, ya, bagi istrinya, bagi anggota keluarganya. Ya, sehingga pada hakikatnya, ya, kendali, ya, semuanya dipegang oleh sang suami. Tapi kendali di sini sifatnya terbatas. Ya. Tidak semua aturan yang diterapkan oleh suami itu harus dipatuhi. Tetap kita punya kaidah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Sesungguhnya ketaatan itu, kepatuhan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini kaidah secara umum. Ya. Sehingga tentunya di sini dibutuhkan kerjasama. Sekali lagi, ta'awun al-birri wa taqwa. Ya, kerjasama. Ya, yang intens, yang kuat antara suami dan istri. Ya, tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi sudah ada bibit-bibit saling curiga. Enggak ada kepercayaan sama sekali. Istri enggak percaya dengan suaminya, suami juga enggak percaya dengan istrinya. Ya sudah, ya, tinggal tunggu hancurnya. Ya, jangan ditanya tentang anak-anaknya. Pasti berantakan, enggak keurus. Ya, kenapa? Karena sudah enggak kompak, ya, induknya. Ya, suami dan istrinya. Sehingga di sini, ya, hendaknya, ya, seorang suami bersikap bijak, bukan seperti bos, ya, bersikap bijak, ya, dia bermuamalah seperti muamalah ahlul Islam, ya, dalam berkata, berbicara santun, ya, kepada istrinya, demikian pula kepada anak-anaknya, bersikap juga demikian, ya, dan juga sebaliknya. Ya, sang istri juga hendaknya santun, bukan seperti jongos, ya, maaf. Ya, pembantu yang siap untuk melayani suaminya dalam kondisi kurang mendapatkan haknya. Ini, ya, tidak demikian di dalam Islam. Tetap memang betul, ya, suami dilayani oleh sang istri. Istri punya kewajiban untuk melayani suaminya, tapi suami juga punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya. Sehingga pada hakikatnya istri punya kewajiban, punya hak. Sebagaimana suami punya kewajiban, punya hak. Ya, sehingga keliru kalau dikatakan suami sebagai bos, istri sebagai pelayan. Kalau demikian berarti kesannya, ya, kesannya adalah suami, ya, punya hak, enggak punya kewajiban. Harus dilayani terus. Istri, ya, hanya punya kewajiban, enggak punya hak. Sehingga boleh untuk disakiti, didzalimi. Tidak benar seperti ini. Ya, sehingga hendaknya, ya, antara suami dan istri harus kompak. Ya. Dan tidak mungkin antara suami dan istri, ya, bisa kompak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing tanpa kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Belajar tentang ilmu agama. Ya. Sampai kalau misalkan sang suami, ya, melarang istrinya untuk keluar rumah, maka hendaknya sang istri mematuhinya. Ya. sampai kalaupun ya, sang suami melarang istrinya untuk silaturahmi misalkan, tinggal dilihat ya, larangannya tadi ya, larangan suami kepada istrinya untuk silaturahmi. Kenapa? Oh, mungkin karena bapaknya atau ibunya ya, suka campur ya, suka ikut campur dalam urusan rumah tangga. Makanya seperti ini mungkin maslahat, tidak mengapa ya, seorang istri wajib untuk mematuhinya. Adapun kondisi misalkan sang suami melarang istrinya dalam kondisi ya, orang tuanya baik-baik saja, dilarang untuk silaturahmi, gimana ini ya, perintahnya ini, larangannya ini bertentangan dengan syariat, yaitu memutus hubungan silaturahmi. Bagaimana sikap istri? Apakah boleh ya, sembunyi-sembunyi tanpa seizin suaminya, tanpa sepengetahuan suaminya ya, nyelinap begitu ya, ziarah kepada orang tuanya dalam kondisi istri suaminya enggak tahu? Tetap ya, para ulama membimbing kita tetap bagi istri tidak boleh untuk melanggar, enggak boleh diam-diam, kalau mau keluar izin. Nah, gimana ini ya, peraturan suami saya bertentangan dengan syariat, memutus hubungan silaturahmi. Silaturahmi kan wajib. Iya, tapi sekarang Anda sudah pindah kekuasaannya, bukan di bawah kontrol dan kendali orang tua Anda. Ya, sekarang Anda sudah pindah di bawah kekuasaan dan kerajaan suami Anda, sehingga dialah yang harus dipatuhi. Sehingga kalaupun perintahnya itu bertentangan dengan syariat, ya, maka selama masih bisa ditempuh dengan nasihat, nasihati ya. Ya, kalaupun enggak bisa ya sudah sabar. Sabar. Adapun dosa ditanggung oleh sang suami. Ya. Nah, sampai seperti itu. Wallahu taala alamu bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.